ada pertemuan berikutnya meroja hafalannya, barangkali antum belum siap. Sekarang kita langsung masuk ke pembahasan tentang al-mubtada wal khabar. Qala Ibnu Jurum rahimahullah, babul mubtada'i wal khabar, bab tentang mubtada dan khabar. Mubtada isim maf'ul dari ibtada'a, yabtadi'u, ibtada'a memulai. Ya, al-mubtada secara bahasa adalah al-mubtada isim yang dimulai dengannya jumlah, al-mubtada. Wal khabar, ya khabar secara makna berita. Nanti akan datang definisinya secara istilah. Qala rahimahullah, babul mubtada'i wal khabari, bab tentang mubtada dan khabar. Al mubtada'u, ya mungkin antum perlu tahu kenapa di sini disatukan pembahasan al mubtada dengan khabar, karena memang antara al mubtada dengan al khabar itu tidak bisa dipisahkan, sudah menjadi satu kesatuan. Kalau sudah ada mubtada, ya umumnya ada khabar. Ada khabar, ya mesti ada mubtada. Ya. Meskipun nanti ya di pembahasan-pembahasan nanti ada mubtada yang dia tidak punya khabar gitu. Tapi umumnya mubtada itu berpasangan dengan al-khabar, sehingga disatukan dalam satu bab ya. Al-mubtada'u huwal ismul marfu'ul 'ari 'anil 'awamil lafdhiyyah. Mubtada definisinya adalah isim. Ya. Sehingga dari sini kita mengetahui fi'il dan huruf tidak bisa apa? Menjadi mubtada. Al-ismul marfu, isim yang marfu, keluar darinya apa? Isim mansub dan majrur. Dia tidak bisa menjadi mubtada. Isim marfu, al-ari yang kosong. Al-ari, al-khali yang kosong. Isim fa'il dari ara, ya. Anil awamil lafziyah, kosong dari amil-amil lafziyah, amil-amil yang terlafazkan. Sudah sempat kita singgung macam-macam amil, yaitu ada dua macam amil. Yang pertama adalah apa? Amil yang lafzi, ada lafadznya. Ya, ini yang paling banyak, amil yang sifatnya apa? Lafzi. Contohnya penjazem-penjazem itu amil lafziyah, ya kan? Lam, in, man dan seterusnya. Nawasib itu amil-amil lafziyah. Huruful jar itu amil-amil lafziyah. Ya. Dan banyak sekali amil-amil lafziyah itu. Dan yang kedua adalah amil yang sifatnya apa? Maknawi. Makna. Tidak ada lafaznya. Ya. Ya ini di antaranya tempatnya. Mubtada marfu, amilnya mana? Lafzi. Lafzi atau maknawi? Maknawi. Itu. Al-ibtida. Al-ibtida, keberadaan isim tadi memulai jumlah, itulah yang menjadikan dia marfu. Yang kedua pada fi'il mudhari itu, ketika kosong dari penasob dan penjazem. Itu juga amilnya apa? Maknawi. Contohnya yadhhabu Muhammadun ila suqi, yadhhabu fi'ilun mudhari'. Ya, marfu. Amilnya apa? Litajarrudihi minan nasib wal jazim, karena ia kosong dari penasob dan penjazam. Kosongnya fil mudhari dari penasob dan penjazam itu amil yang maknawi. Jadi amil yang maknawi yang rajih hanya ada dua. Pada mubtada, ya. Yang kedua pada apa? Fi'lun mudhari, yang kosong dari penasob dan penjazam. Kita ulangi, mubtada adalah isim yang marfu, yang isim tersebut kosong dari amil-amil lafziyah. Ya, kalau kosong dari amil lafziyah, maka dia tidak lepas dari adanya apa? Amil yang maknawi gitu. Karena mubtada kan mu'rab. Ya, kalau mu'rab ya dia punya amil. Kemudian wal khabar. Kemudian khabarnya. Bisa difahami nih mubtada? Ya, isim marfu yang kosong dari amil lafziyah. Ya. Wal khabaru huwal ismul marfu'ul musnadu ilaih. Sedangkan khabar, khabar adalah isim yang marfu' yang disandarkan kepada mubtada. Nah itu ilaihiha, kembali kepada al-mubtada. Khabar adalah isim yang marfu'. Sampai di sini sama ya dengan batasan mubtada. Ya, bedanya itu al-musnad ilaihi. Khabar itu disandarkan kepada apa? Mubtada. Yang merofakkan khabar yang rojih adalah mubtada. Berarti khabar itu amilnya apa? Lafzi atau ma'nawi? Lafzi atau lafadnya mubtada. Nahu qawlik, contoh ucapanmu, Zaidun qa'imun. Zaidun qa'imun. Zaidun mubtada, qa'im khabarnya. Ya. Kita terapkan definisi tadi, mubtada adalah isim marfu yang kosong dari amil. Zaidun isim jelas, ya kan? Zaidun isim. Zaidun juga marfu, ya kan? Dan kosong. Tidak ada sebelumnya amil yang mendahului, yaitu amil yang lafzi enggak ada, ya kan? Maka dalam i'rabnya kita katakan Zaidun mubtada'un marfu'un bil ibtida'. Ini bi mengisyaratkan kepada amilnya. Zaidun mubtada'un marfu' dirafa'kan oleh al-ibtida'. Al-ibtida' itu amil yang ma'nawi. Ya, amil yang ma'nawi. Marfu' bil ibtida'. Wa 'alamat rafi'i bah dhammah zahirah 'ala akhirih. Qa'imun khabar. Marfu' juga. Marfu'nya bil mubtada, marfu dirafa'kan oleh mubtada, yang merafa'kan lafaz qa'im adalah Zaid. Wa 'alamat rafi'i bah dhamma dhahira 'ala akhirih. Dan qa'im ini kan disandarkan kepada Zaid, ya kan? Zaid sedang berdiri. Sedang berdiri disandarkan kepada siapa? Zaid. Ya. Kemudian wa zaidani qa'imani. Yang kedua, kalau tadi yang pertama Zaidun mufrad, isim mufrad ya. Yang kedua musanna. Waz Zaidani qaimani. Ada yang masih ingat kenapa di sini dikasih alif lam Zaidani? Untuk apa alif lamnya di sini, lamnya? Untuk memakrifahkan. Jadi Zaidun kalau dimusanakan, atau hukum asalnya Zaid dia al-alam kan, enggak bisa dimusanakan. Kalau mau dimusanakan maka harus diniatkan nakirah dulu. Zaidan. Nah, kemudian setelah itu kita menginginkan dua Zaid tertentu, ingin memakrifahkannya, maka ditambahkan alif lam Az-Zaidan. Jadi alif lamnya lita'rif, untuk memakrifahkan. Ya, Az-Zaidani qa'imani. Dua Zaid itu sedang berdiri. Ya, Zaid isim apa? Mufrad, musanna atau jama'? Musanna. Ya Rabbnya kita katakan Az-Zaidani mubtada'un marfu'un bil ibtida', itu dihafalkan, ingat-ingat. Az-Zaidani mubtada'un marfu'un bil ibtida', wa 'alamat raf'ihi apa? Al-alif niyabatan, alif ini niyabatan menggantikan 'anil dhammah, dari dhammah. Kenapa? Li'annahu musanna, ismun musanna. Iya. Qa'imani khabar marfu' bil mubtada' wa 'alamat raf'i al-alif aidan. Juga ya niabatan anil dhamma li'annahu musanna, sama ya. Kemudian ketika dijamakan dengan jamak muzakkar salim, wa az-zaiduna qa'imuna. Az-zaidun mubtada marfu' bil ibtida wa 'alamat rafi'i ba al wawu, wawu niabatan anil dhamma li'annahu jam'ul muzakkar salim. Gitu. Qa'imun khabar marfu' bil mubtada, bil dirafakan oleh mubtada. Wa alamat rafi al waw niyabatan anil dhamma li'annahu jam'ul muzakkar salim. Dari sini kita mengetahui bahwasanya dari tiga contoh ini, antara mubtada dengan khabar itu apa? Sama-sama rafa. Iya. Kalau misalkan mubtadanya muzakkar, maka khabarnya juga muzakkar qa'im. Zaidun qa'imun. Kemudian kalau mubtadanya itu mufrad, maka khabarnya mufrad, Zaidun qa'imun. Kalau mubtadanya musanna, Zaidan, ya khabarnya ikut musanna. Dan seterusnya. Baik, kita baca syarahnya, penjelasannya. الشرح بعد أن فرغ المصنف من ذكر الفاعل ونائب الفاعل شرع في ذكر المبتدأ والخبر. شرح setelah المصنف selesai من ذكر الفاعل menyebutkan pembahasan tentang فاعل ونائب الفاعل dan juga pembahasan tentang نائب الفاعل شرع في ذكر المبتدأ والخبر maka beliau شرع في mulai fi dzikri menyebutkan al-mubtada'i wal-khabar. Beliau mulai menyebutkan mubtada' dan khabar. Wa jama'ahuma fi babin wahid, dan musannif mengumpulkan mubtada' dan khabar fi babin wahidin, dalam satu bab. Alasannya li'anna al-khabar lazimun lil-mubtada'i ghaliban. Karena khabar itu menetapi mubtada' umumnya. Iya. Wa yushakkilu ma'ahu jumlatan ismiyatan. Yushakkil fa'ilnya khabar. Ya. Khabar bersama mubtada itu membentuk jumlah ismiyah. Jadi kalau ada jumlah yang isinya bagian-bagiannya adalah mubtada dan khabar, maka itu jumlah dikatakan sebagai jumlah apa? Ismiyah. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang tersusun dari mubtada dan khabar. Ya. Yusama ruknul awwalu minha, disebut bagian yang pertama dari dua jumlah ismiyah itu, yang pertama disebut mubtada, mubtadaan, maful bi dari yusama, ya, maful bi yang kedua. Li'annal jumlata tabtadi'u bih. Kenapa isim yang pertama disebut dengan mubtada? Li'annal jumlata tabtadi'u bih, karena jumlah dimulai dengannya. Mubtada kan isim yang dimulai dengannya. Wa yusamma ruknu tsani minha, dan rukun yang kedua, bagian yang kedua dari jumlah ismiyah itu disebut dengan khabarnya. Kenapa disebut dengan khabar? Li'annahu yukhbiru bihi 'anil mubtada. Karena si pembicara memberitakan dengan khabar tadi tentang mubtada. Seandainya antum katakan Zaidun, enggak ada beritanya, ada faedahnya enggak? Zaidun. Yang enggak ada faedahnya. Zaid, ada apa dengan Zaid? Apa beritanya? Dikasih khabar maka menjadi sempurna. Zaidun qa'imun misalkan. Nah itu faham ya. Kemudian wal mubtada'u ta'rifuhu, mubtada itu definisinya adalah huwal ismul marfu'ul 'ari 'anil 'awamil lafdhiyyah, yaitu isim yang kosong dari amil-amil yang sifatnya lafaz, yang berkait dengan lafaz. Wal khabaru ta'rifu, sedangkan khabar definisinya adalah al ismul marfu'ul musnadu ilal mubtada. Khabar definisinya adalah isim marfu' yang disandarkan kepada mubtada. Wa mithaluhuma, contoh keduanya, yakni contoh mubtada dan khabar, qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu nurun. As-salatu nurun. Salat itu cahaya. I'rabnya, lihat, as-salatu mubtada'un li'annahu ismun marfu', karena mubtada isim yang marfu'. Khalin, khalin itu sama dengan arin, kosong. Kosong, ya. Isim marfu' yang kosong. Anil awamili lafziyah, dari amil-amil yang bersifat lafad. Wa nurun, sedangkan nur khabarun, khabarnya, li'annahu musnadun ilal mubtada, karena ia disandarkan kepada mubtada. Wa tammat bil faidatu, dan sempurna dengan khabar bersama mubtada sebuah faedah. Ya, jadi khabar ini menyempurnakan faedah mubtada. Belum sempurna faedah mubtada tanpa ada khabar. Wa hukmul mubtada wal khabari, hukumnya mubtada dan khabar adalah ar-raf'u rafa' bil dhammah, dengan dhammah. Ini kalau isimnya mufrad. Kalau isimnya apa? Jam'ul muannatsis salim. Kalau isimnya jam'ut taksir, iya kan? Kalau isimnya musana ya rafa'nya dengan alif. Kalau isimnya jamul mudzakkar salim ya rafa'nya dengan wawu. Demikian pula apa al-asmaul khamsah. Makanya dikatakan di sini rafa'nya dengan dhammah atau mana ba'anha, atau penggantinya yang menggantikan dari dhammah. Li'anna ar-raf'a imma an yakuna bidhammati nahwa qawlika Zaidun qa'im, karena rafa itu ada kalanya dihasilkan dengan dhammah, contoh ucapanmu Zaidun qa'imun. Wa imma yakun ar-raf'u bil alif nahwa qawlik, dan ada kalanya rafa itu dengan alif, contoh ucapanmu az-zaitani qa'imani. Wa imma yakuna an yakuna bil wawi nahwa qawlika az-zaituna qa'imun, Dan ada kalanya rofa itu dengan wawu seperti zaiduna qaimun. Ada enggak selain itu tanda rofa pada isim selain apa? Dhamma, alif dan wawu, ada enggak? Enggak ada ya? Tanda rofa pada isim. Ada isim selain apa? Dhamma, alif dan wawu, ada enggak? Enggak ada ya? Apa? Enggak ada kan wawu masuk di dalam al-asmaul khamsah juga. Ya kan? Berarti dengan contoh ini beliau ya masya Allah mewakili tanda-tanda rafa pada isim. Ha? Apa? Isim manqus ya dengan dhammah. Ya dhammahnya muqaddarah. Dhammah juga. Ya dhammah masuk di dalamnya dhammah zahirah dan juga dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah contohnya Isa qaimun. Isa mubtada marfu'un bil ibtida' wa 'alamat rafi dhamma muqaddarah. Aqsamul mubtada', macam-macam mubtada'. Qala rahimahullah. Qala al-musannif al-wal mubtada'u qismani. Musannif berkata mubtada' itu ada dua macam. Yang pertama zahirun, mubtada' yang bentuknya isim zahir, Zaidun, al-baitu, al-qalamu, ar-rajulu, al-mar'atu, wa mudmaru, dan mubtada yang bentuknya dhamir. Mudmar ini dhamir. Fadhahiru ma taqaddama dhikru, adapun mubtada yang bentuknya isim dhahir adalah apa yang sudah lewat penyebutannya. Zaidun qa'imun, az-zaidani qa'imani, az-zaiduna qa'imuna. Wal mudmaru ithma ithna asyara, adapun mubtada yang bentuknya dhamir maka ada 12, wahia yaitu ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antunna, huwa, wahia, wahuma, wahum, wahunna. Nahu qalik, contoh ucapanmu, ana qaimun. Kalau mu'annathnya, ana qaimatun. Ya kan? Nahnu qaimuna. Wa ma asbaha dhalik, dan yang semisal itu. InsyaAllah tidak sulit. Ya. Kemudian, asyarhu, syarah. Al-mubtada'u qismani zahirun wa mudmarun. Mubtada itu ada dua macam. Yang pertama mubtada yang zahir, yang kedua dhamir. Fa dhahiru qad taqaddama dhikruh, mubtada yang zahir telah lewat penjelasannya. Wa ammal mudmaru, adapun mubtada yang bentuknya dhamir. Fal waqi'u minhu mubtada'an 12 dhamira, maka yang datang dari dhamir sebagai mubtada ada 12 dhamir. Kulluha dhamairu munfasilatun, semuanya adalah dhamir-dhamir munfasil. Enggak ada dhamir muttasil. Iya, karena dhamir muttasil sudah kita lewatkan definisinya, yaitu dhamir yang tidak bisa dimulai dengannya jumlah, ya kan? Seperti dharabtu, tak enggak boleh tu dharaba misalkan. Iya, enggak bisa. Wahia yaitu yang pertama ana, kemudian wa nahnu. Ana lil mutakallim al wahid, ana untuk seorang yang berbicara, laki-laki ataupun perempuan, silakan digunakan ana. Ana mudarrisun, ana mudarrisatun. Wa nahnu alil mutakallim al mutaaddid, adapun nahnu ini digunakan untuk seorang al mutakallim, orang yang berbicara yang jumlahnya berbilang, untuk beberapa orang yang berbicara. Nahnu untuk dua orang, tiga orang atau lebih. Ya. Apakah mudzakkar atau muannats? Itu nahnu. Boleh juga nahnu digunakan awil wahidi al-mu'azzim nafsah, untuk seorang yang dia membesarkan, mengagungkan dirinya. Seperti apa, bimbingan kepada bawahannya ataupun orang tua kepada anaknya agar dimuliakan sama anaknya. Taqul, kamu katakan ana qa'imun, nahnu qa'imuna. Ya, enggak sulit kan? I'rabnya tinggal dikatakan ana apa? Dhamir munfasil gitu ya. Dan dhamir munfasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in. I'rabnya kalau dhamir-dhamir, karena semua dhamir itu mabni, enggak boleh dikatakan marfu, tapi fi mahalli apa? Raf'in. Fi mahalli raf'in. Ya, dhamir munfasil mabni ala sukun fi mahalli apa? Raf'in, mubtada gitu. Qa'im khabar marfu bil ibtida wa alamat rafi dhamma dhahira ala akhirih. Ya. Kemudian anta dan anti, anta dan anti. Ya. Ini lil mukhatabi al mufradi. untuk seorang yang diajak bicara. Bedanya kalau anta lil muzakkar untuk laki-laki, wa anti dan anti untuk lil muannatsah untuk perempuan. Taqul, kamu katakan anta qa'imun. Kalau anti ya ditambahkan pada khabarnya apa? Tata'nis. Qa'imatun. Ya, hak ta'nis anti qa'imatun. I'rabnya anta dikatakan bomirnya katanya hanya annya saja, annya. Jadi anta an bomir mun fasil mabni ala sukun fi mahalli rafin mubtada. Ta'nya harful khitab aja, harful khitab atau lil khitab. Jadi huruf khitab, huruf khitab. Qa'imnya apa? Khabar marfu' bil mubtada wa alamat rafi dhammah zahira ala akhirih. Kemudian anti qa'imatun sama juga, annya itu dhamir munfasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. T-nya apa? Harful khitab saja, mabni ala al-kasri, tidak ada mahal dalam i'rab. Qa'imatun apa? Khabarun marfu' bil ibtida wa alamat rafi dhammah zahira ala akhirih. Kemudian antuma lil mukhatabaini mudzakkaraini kana aw muannatsatain. Antuma ini untuk dua orang yang diajak bicara, apakah laki-laki ataupun apa? Perempuan. Taqul, kamu katakan antuma qaimani. Dibedakannya bagaimana? Ya pada khabarnya. Kalau untuk muannats dikasih ta, iya. Antuma qaimatani. Itu i'rabnya dikatakan an apa dhamir munfasil mabni ala sukun fi mahalli rafin mubtada. Tanya harful khitab, ya. Kemudian apa mim lil imad untuk sandaran saja. Alifnya apa? Dalah ala tasniyah, alifnya menunjukkan bahwasanya itu diperuntukkan untuk dua orang, ya. Ya kalau enggak mau repot sebentar antuma dhamir munfasil, ya sudahlah fi mahalli apa? Rafin mubtada, enggak apa-apa. Iya, enggak mau repot antuma dhamir munfasil fi mahalli apa? Rafin mubtada qaimani khabarun marfu'un wa alamat rafi al alif niyabah pengganti dari dhamma li'annahu musanna. Demikian pula yang setelahnya. Kemudian perlu pembiasaannya, kalau ya Arab perlu pembiasaan. Antum dan antunna ini lil mukhatabil jam'i. Kalau antum untuk ya beberapa orang laki-laki yang diajak bicara, tiga orang laki-laki atau lebih yang diajak bicara, itu antum. Ya, antum lil muzakkar, adapun antunna untuk yang muannats, ya. Beberapa wanita yang diajak bicara, tiga orang atau lebih. Taqul, kamu katakan antum qa'imuna. Antum qa'imuna. Antunna qa'imatun. Dibedakan di khobarnya. Sama beda ya. Antum dengan antunna beda. Antum mubtada, ya. Fi mahali rafin atau gini. Bisa juga kayak itu. Antum mubtada fi mahali rafin. Kalau mau singkatnya, gak mau repot kayak gitu. Antum mubtada fi mahali rafin gitu ya. Kalau mau rinci tadi, annya dhamir munfasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in mubtada, ta'nya lil khitab atau harful khitab, mimnya dalatun ala jami, harfun dal ala jam', huruf yang menunjukkan kepada jamak. Qa'imuna khabar marfu' alamat rafi al waw niyaba 'anid dhamma li annahu jam'ul mudzakkar salim. Antunna sama juga dhamirnya annya saja, tapi kalau antum mau enggak mau repot ya tadi, antunna dhamir munfasil mabni ala enggak usah dikatakan lagi, dhamir munfasil fi mahalli rafin mubtada, gitu aja. Dhamir munfasil mabni fi mahalli apa? Rafin mubtada. Kalau mau dirinci seperti tadi, annya, ta'nya lil khitab, nunnya untuk menunjukkan kepada jamul inats, gitu. Qa'imatun khabar marfu wa alamat rafi dhammah zahira ala akhiri. Kemudian huwa dan hiya, ini lil ghaibi al mufrad, ya. Untuk seorang yang tidak hadir, kata ganti orang ketiga, satu orang. Huwa lil muzakkar, huwa untuk yang muzakkarnya, hiya untuk muannatsnya. Taqul, kamu katakan dalam contohnya, huwa qa'imun, hiya qa'imatun. Huwa dhamir apa? Munfasil. Ya, fi mahalli rafin mubtada, atau kalau mau dirinci, huwa dhamir apa? Munfasil mabni ala al-fathi fi mahalli raf'in mubtada. Qa'im khabar marfu' alamat rafi dhammah zahirah. Demikian pula hiya qa'imatun. Cara i'rabnya sama. Huma, kemudian huma. Lil ghaibaini mudzakkaraini kana aw munatsataini. Kalau huma digunakan untuk dua orang yang tidak hadir, apakah laki-laki ataupun perempuan? Untuk dua orang. Kata ganti untuk dua orang, laki-laki ataupun perempuan. Taqul, kamu katakan huma qaimani. Muannatsnya dibedakan di khabarnya, huma qaimatani. Ya, i'rabnya ya, katakan huma. Dhamir apa? Munfasil gitu. Fi mahalli rafin mubtada, mau singkat seperti itu. Qaimani khabar ya marfu' ala matrafi al-alif niyabah anid dhamma li'annahu mutsanna gitu. Kemudian hum dan hunna lil ghaibi al-jam'i, untuk jamak yang ghaib, jamak tiga ya, dan seterusnya ke atas. Hum lil mudzakkar, ala hunna untuk muannatsnya. Taqul, kamu katakan hum qa'imuna, hunna qa'imatun. Insyaallah irabnya enggak sulit ya, sama. Hum dhamir munfasil fi mahalli rafin mubtada, atau hum dhamir munfasil mabni ala sukun fi mahalli apa? Rafin mubtada, qa'imun khabar marfu' bil wawi ya. Kemudian fal mubtada'u fi hadhihi al-amthilati mudmarun, maka mubtada pada contoh-contoh ini bentuknya dhamir. Ya, wala yakunu illa munfasila, dan dhamirnya tidak terjadi kecuali yang munfasil saja. Di sini dijelaskan i'rabnya, wa huwa mabniyun la yadkhuluhu fihi i'rabun. Ya, dhamir-dhamir itu mabni, tidak dimasuki oleh i'rab, tidak masuk oleh perubahan-perubahan. Sehingga nanti i'rabnya mahallan, fi mahall. Wa inna ma yubna ala ma sumi'a alaih, hanyalah dhamir itu dimabnikan sesuai dengan apa yang didengar. Huwa ya di atas fathah. Demikian pula hiya. Ya. Jadi hanyalah dhamir-dhamir munfasil tadi, bahkan semua dhamir dimabnikan, ya, ditetapkan sesuai dengan apa yang didengar dari mereka orang Arab. Enggak boleh huwa diganti huwi misalkan, ketika majrur misalkan, ketika pada mahalnya jar, ketika pada mahalnya nasab, ketika pada mahalnya rofa, enggak boleh kasih huwu. Ya huwa dari sananya huwa terus. Ya. Wa yuqalu fi i'rabi, maka dikatakan dalam mengi'rabnya, fi mahalli rafin mubtada, gitu saja. Fi mahalli rafin mubtada. Di sini disebutkan cara mengi'rabnya yang ringkas ya. Fa taqulu fi i'rabi nahu, maka kamu katakan dalam mengi'rab contoh ana qa'im, ana dhamir munfasil mabni 'ala sukun fi mahalli rafin mubtada, gitu. Lihat catatan kaki itu. Dzakara Ibnu Hisyam anna dhamir fi qaulik, Ibnu Hisyam menyebutkan bahwasanya dhamir pada contoh ucapanmu anta, anti, antuma, antum, antunna huwa an, hanya annya saja. Annya saja. Wa ta harfu khitabin, adapun ta ini huruf khitab, untuk menunjukkan dhamir tadi diperuntukkan untuk orang yang diajak bicara, itu khitab untuk yang diajak bicara. Wa nasab hadzal qawl lil jumhur, dan Ibnu Hisyam menyandarkan pendapat ini kepada jumhur an-nuhat. Kemudian wad dhamir, dhamir pada huma, hum dan hunna hanya haknya saja. Mimnya itu apa? Sandaran saja, lil imad, alifnya untuk menunjukkan bahwasanya dhamir tadi itu musanna, huruf saja. Hum haknya saja, mimnya huruf yang menunjukkan bahwasanya dhamir tadi untuk jamak. Demikian pula hunna haknya saja. Ya. Yeah. Kalau mau teliti demikian, tapi kalau mau ringkas seperti tadi, ya, disatukan atau hanya dikatakan fi mahalli, ya. Paham ini? Mubtada ini masih sederhana, tapi memang harus dikuatkan juga dasarnya. Nanti setelah itu antum ketika memasuki tingkatan berikutnya, mubtada itu antum dapati, ya, nggak mesti di awal jumlah, ya, nggak mesti di awal jumlah. Macam-macam nanti keadaan mubtada itu. Ya. Tapi dasarnya ini harus dikuasai. Ya. Isim apa? Marfu yang kosong dari apa? ambil yang lafzi gitu. Ada isim dhahir bentuknya, ada apa? Dhamir. Hukum asalnya mubtada di awal. Nanti ada tempat-tempat di sana boleh mubtada diakhirkan, bahkan wajib diakhirkan. Ada tempat-tempat juga mubtada boleh dibuang. Ya, semacam pembahasan mubtada nanti. Anwa'ul khabar, sekarang macam-macam khabar. Qala al-musannif, berkata al-musannif Ibnu Jurrum rahimahullah, wal khabaru qisman, khabar itu ada dua macam, mufradun wa ghairu mufradin. Ya, khabar mufrad dan khabar selain mufrad. Kalau pada pembahasan tentang i'rab ya sudah kita lewatkan, atau tanda-tanda i'rab, makna mufrad itu apa? Masih ingat? Ma laisa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsah, itu pembahasan atau makna mufrad pada pembahasan i'rab itu ya. Yaitu apa yang dia bukan musanna, bukan jamak, bukannya digabungkan dengan musanna dan jamak, bukan pula dari isim-isim yang ya, lima. Adapun makna mufrad pada pembahasan khobar itu perlu ingat-ingat beda dengan makna mufrad dengan yang sudah kita lewatkan pada pembahasan i'rab. Apa itu makna mufrad? Nanti akan datang. Ya. Ada enggak di sini? Makna mufrad ya, dalam pembahasan tentang khobar itu adalah apa yang dia bukan jumlah, bukan pula syibh jumlah gitu. Ya. Itu makna mufrad pada pembahasan khabar. Yaitu apa yang selain jumlah, jumlah kan ada dua, ismiyah dan fi'liyah. Apa yang dia bukan jumlah ismiyah, bukan pula jumlah fi'liyah, bukan pula syibhul jumlah, bukan pula yang mirip dengan jumlah. Apa sih yang mirip dengan jumlah? Yang mirip dengan jumlah itu dua, dhorf dan jar majrur gitu. Jadi kalau dikatakan mufrad pada pembahasan khabar, maka maksudnya bukan jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah, bukan jar majrur, bukan pula apa? Dhorf. Dhorf kan ada dua, dhorf zaman, keterangan waktu, dhorf makan, keterangan tempat. Baik, kita baca, insyaallah nanti ketemu lagi. Fal mufradu nahu, maka contoh khabar yang mufrad adalah Zaidun qa'imun. Zaidun qa'imun, sudah kita lewatkan ya Rabnya. Zaid mubtada, qaim khabar. Dan qaim ini contoh khabar yang mufrad. Az-zaidani qaimani, ini khabar yang apa ini? Mufrad atau bukan? Az-zaidani qaimani mufrad juga. Nah, qaimani kok mufrad? Iya, mufrad pada pembahasan khabar. Iya, itu mufrad juga. Iya. Az-zaiduna qaimuna. Qaimuna ini khabar yang mufrad. Loh, mufrad. Iya. Iya, karena dia bukan jumlah, bukan dhorof, bukan jar majrur gitu. Jadi diingat-ingat saja pembahasan atau makna mufrad pada pembahasan khabar itu apa yang dia bukan jumlah, bukan syibhu jumlah. Kemudian wa ghairul mufradi arba'atu asya', khabar yang selain mufrad ada empat. Nah, ini selain mufrad. Khabar yang bukan mufrad ada empat macam. Yang pertama al-jaru wal majruru, huruf jar bersama isim yang majrurnya. Jadi kalau ada khobar bentuknya huruf jar dan isim yang majrur, maka itu khobar, bukan khobar yang mufrad. Wadzorfu juga, yang kedua dzorf, masuk di dalamnya dzorf zaman, keterangan apa? Waktu, dzorf makan, keterangan apa? Tempat. Wal fi'lu ma'fa'ilih, kemudian macam yang ketiga dari khobar yang bukan mufrad adalah fi'il bersama fa'ilnya, atau fi'il bersama naibul fa'ilnya misalkan. Ya. Wal mubtada'u ma khobari, kemudian khobar yang bentuknya mubtada bersama khobarnya, ini juga bukan mufrad. Jadi kalau ditanya khobar itu ada berapa macam, antum jawab ada dua. Yang pertama khobar yang mufrad, yang kedua ghairu mufrad. Ya. Kalau mau dirinci, khabar ghairu mufrad itu ada berapa? Ya, ada empat, gitu kan? Ada empat. Yang pertama jar majrur, dhorof, fi'il bersama isim yang setelahnya, kemudian mubtada bersama apa? Khabarnya gitu. Contoh lihat. Zaidun fid dari, Zaidun fid dari. Zaidun mubtada, dia isim yang memulai jumlah. Fid dari ini khabar, bentuknya apa? Jar wa majrur. Bukan jar majrur ya, tapi jarun wa majrur. Jar isim fa'il, jar isim fa'il dari jarra yajurru, jarun yang mengejarkan, ini yani huruf jar gitu. Paham enggak? Kalau al jar kasroh, kalau pendek nih jar kasroh. Iya, al jaru wal majrur. Iya. Jadi fiddar ini khabarnya. Bentuknya apa? Al jaru wal majrur. Cara mi'rabnya bagaimana? Cara mi'rabnya fiddar, ya, al jaru wal majrur, ringkasnya ini ya. Jarun wa majrurun fi mahali rafin khabar. Ini yang ringkasnya. I'rabnya bagaimana tadi? Fiddar jarun wa majrur, huruf jar dan isim yang majrurnya, fi mahalli apa? Rafin khabar. Kalau mau lebih teliti ya satu-satu. Fi itu harfu al-jar mabni ala sukun, la mahalla lahu min al-i'rab, ad-dar ismun majrur bi fi, wa alamatu jarri apa? Al-kasra adh-dhahir ala akhiri, al-jar wal majrur muta'alliq bi mahdhuf. Jadi fiddari jar majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar. Kalau mau single, apa? Simple tadi. Fidar jarun wa majrur fi mahali rafin apa? Khabar gitu. Kalau mau lebih luas sedikit, fidar jarun wa majrur muta'alliqun bi mahdhuf. Jarun wa majrur, fidar jar majrur muta'alliq, bergantung dengan sesuatu yang dibuang. Takdirnya apa? Zaidun kainun fidar gitu aslinya. Cuma kainnya wajib dibuang. Tempat bergantung kan yang namanya jar majrur kan harus punya tempat bergantung. Ya. Yeah. Tempat bergantungnya mahdhuf, takdirnya kainun. Zaidun kainun fid dar. Dari terjemahnya kan ada. Zaid ada di, ada itu kainun. Iya. Yeah. Zaid ada di rumah. Kainun aja. Zaidun kainun fid dar. Cuma kainnya wajib dibuang. Kenapa jadi nanti itu bahasanya itu. Kitab-kitab yang nanti lah setelahnya. Zaidun fiddar gitu. Jarun wa majrur muta'alliq bi mahdhuf, berkait dengan sesuatu yang dibuang. Kalau mau dilanjutkan takdirnya apa? Kainun gitu. Atau istaqarra juga boleh, mustaqirrun. Nantilah insyaallah. Sederhana saja fiddar jarun wa majrur fi mahali apa? Rafin khabar. Bentuknya apa ini? Jumlah apa? Mufrad atau ghairu mufrad? Ghairu mufrad. Wa zaidun indaka, zaid indaka ada di sisimu. Sama zaid i'rabnya mubtada marfu' bil ibtida wa alamat rafi dhammah. Ya, inda itu dhorf. Dhorf apa? Keterangan apa? Zaman atau waktu inda di sisi. Makan. Jadi inda dhorf makan gitu. Mansub. Wa alamatun nasbi apa? Fathah. Dan dia mudhaf. Kaf mudhafun ilaihi. Dhorf ini fi mahalli apa? Rafin apa? Khabar. Kalau mau lengkap tadi, dhorf adzarfu muta'alliq bi mahdhuf gitu, khabar gitu. Sama muta'alliq dengan mahdhuf juga, kainan juga. Kalau mau ringkas demikian saja cara mi'rabnya. Adzarfu itu fi mahali apa? Raf'in. Khabarnya. Mahalnya rafa sebagai khabar. Kemudian Zaidun qoma abuhu, Zaidun qoma abuhu, Zaid qoma abuhu, telah berdiri bapaknya. Zaid mubtada. Khabarnya mana? Qoma abuhu. Bentuknya apa? Fi'il bersama fa'il. Qoma fi'il maud, abuhu fa'ilnya. Zaidun mubtada. Antum i'rab dulu ya. Qoma fi'ilun maudin mabni ala al-fathi, abuhu abu fa'il dari qoma marfu wa alamatu rafi al-wawu. Wow, niyabatan ani dhamma li'annahu minal asma'il khamsah, dan dia bu mudhaf, haknya dhamir muttasil dia, mabni 'ala dhamm fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Boleh juga untuk mengatakan dalam i'rabnya hak ini mudhafun ilaih fi mahalli jar, itu kalau mau ringkas ya. Dhamir fi mahalli i'rabnya. Nah, nanti jumlah fi'liyah qoma abu itu dikatakan wal jumlah al fi'liyah, jumlah fi'liyah dari qoma abuhu fi mahalli rafin khabar gitu ya. Jadi kalau khabar itu bentuknya selain mufrad, maka i'rabnya fi mahalli ya, fi mahalli ya. Jadi fi dar fi mahalli rafin, indak fi mahalli rafin, qama abuhu fi mahalli rafin. Juga yang terakhir, zaidun jariyatuhu zahibatun, zaid budak perempuannya kabur ya. Zaid mubtada. Khabarnya mana? Jariyatuhu zahibatun. Bentuknya apa? Mubtada dan khabar. Jariyatu mubtada, zahibatun khabarnya. Berarti di sini kumpul dua mubtada, iya kan? Zaidun mubtada yang pertama, jariyah mubtada kedua. Nah, zahibatun ini khabar bagi apa? Zaid atau jariyah? Bagi jariyah. Terus mana khabarnya Zaid? Khabarnya Zaid adalah kumpulan dari mubtada khabar. Jariyatuhu zahibah, ini jumlah ismiyah, jumlah mubtada khabar pada mahalnya rafa, khabar bagi Zaid. Kalau mau diharap satu-satu bisa. Zaid mubtada marfu bil ibtida wa alamat rafi dhamma dhaira ala akhirih. Kalau dikatakan Zaidun mubtadaun awal, bagus ya. Zaidun mubtadaun awal, mubtada yang pertama marfu wa alamat rafi dhamma dhaira ala akhirih. Jariyatuhu jariyah mubtadaun tsanin, mubtada yang kedua marfu juga wa alamat rafi dhamma dhaira ala akhirih. Dan jariyatu mudhaf, haknya dhamir mudhaf ilai pada mahalnya jar. Nah, zahibatun ini khobar lil mubtada al-awwal atau sani? Asani. Zahibah khobar lil mubtada al-sani. Ya, namanya khobar hukumnya marfu mesti. Wa alamat rafi'ud dhamma dhahiru ala akhiri. Ah, nanti setelah itu al-jumlah al-ismiyah, ya, minal, ya, al-jumlah al-ismiyah fi mahali apa? Raf'in khobar lil mubtada al-awwal, khobar bagi Zaid mubtada yang pertama. Kalau cara mengungkapkan apa i'rab sih ya silakan, nggak mesti sama gitu, agak sedikit beda bahasanya nggak apa-apa, yang penting maksudnya kesana. Jadi Zaid mubtada yang pertama, jariyatu mubtada yang kedua, zahibah khobar bagi mubtada yang kedua. Nanti mubtada yang kedua dengan khobarnya pada mahalnya rafa sebagai khobar bagi mubtada yang pertama, kayak gitu. Ya. Ini sering-sering saja sih. Kalau baru baru ya pertama kali mendengarnya mungkin agak risih atau agak ruwet gitu. Tapi kalau sudah sering apalagi dihafalkan cara mi'rabnya, insyaallah enggak sulit. Baik, kita baca penjelasannya dari Asy-Syarih hadahullah. Al-khabaru naw'an mufradun wa ghairu mufradin. Syarah, khabar itu ada dua macam. Khabar itu ada dua macam. Yang pertama mufradun, khabar mufrad, wa ghairu mufradin, dan selain mufrad. Iya. Kemudian fal khabaru al mufradu, maka khabar yang mufrad adalah huwa ma laisa jumlatan wala syibha jumlatin. Khabar mufrad adalah khabar yang bukan jumlah. Jumlah ada berapa macam? Dua, jumlah apa? Ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jadi khabar mufrad adalah khabar yang bukan bentuknya jumlah ismiyah, bukan pula jumlah fi'liyah. Wala syibha jumlah, bukan pula yang bentuknya mirip dengan jumlah. Syibha jumlah itu mirip dengan jumlah. Apa sih syibha jumlah itu? Tadi al-jar wal majrur wa dharaf. Iya. Ya, nanti akan dijelaskan lah di tempatnya. Kenapa jar majrur dan dharaf disebut dengan syibhu jumlah? Mirip dengan jumlah, ya. Nanti aja perluasannya. Nahu qaulik, contoh ucapanmu Zaidun qaimun. Ya. Mana mubtadanya? Zaidun. Mana khabarnya? Qaim. I'rabnya bisa? Coba i'rabnya Zaidun mubtadaun marfu'un bil ibtida wa alamatu raf'ihi dhamma dhahira ala akhirih. Qaimun khabar. Khabar al-mubtada marfu' bil mubtada, dirafa'kan oleh mubtada wa alamatu raf'i apa? Dhamma dhahira ala akhirih. Sudah gitu. Kemudian az-zaidani qaiman, ini contoh khabar yang mufrad juga. Mana khabarnya? Qaimani. Loh, qaimani bukannya bentukan musanna? Iya, musanna. Tapi tadi dikatakan mufrad. Iya, khabar mufrad. Bukan kita katakan isi mufrad, ya kan? Khabar mufrad. Ada isi mufrad, ada khabar mufrad. Jangan apa? Tercampur, ya. Jadi qaiman isim apa? Panur, isi mufrad atau musanna? Khabar mufrad atau khabar musanna, badun? Khabar mufrad, enggak ada khabar musanna, ya. Jadi ini contoh apa? Khabar yang mufrad. I'rabnya tadi Zaidan mubtada marfu bil ibtida wa alamat rafi al alif niaba an dhamma li annahu musanna. Qaimani apa? Khabar. Ya. khabar marfu' bil mubtada wa alamatu rafi' al alif niyaba 'anid dhamma li annahu musanna, sudah itu aja. Kalau mau di i'rab nunnya boleh, nunnya misalkan iwadun 'anit tanwin fi mufradih, misalkan nunnya ini ditambahkan untuk menggantikan tanwin yang ada pada mufradnya, kan ketika mufradnya ada tanwinnya ya qaimun, ketika dimusanakan hilang tanwinnya diganti nun gitu. Qaimani wa zaiduna qaimun, bah qaimun ini mubtada yang mufrad atau jamak atau apa bah qaimun ini khobar yang apa ini, khobar yang jamak atau khobar yang mufrad atau khobar yang jumlah atau apa ini qaimun, khobar apa namanya? Khobar apa itu qaimun? Mufrad. Itu qaimun jamak dari qaim. Gimana jawabannya? Aduh, isim jabatannya. Isimnya jamak mudzakkar salim. Iya. Adapun pada pembahasan khobar dia tergolong apa? Khobar mufrad. Kenapa? Karena bukan jumlah, bukan syibu jumlah. Nah, itu dikit-dikit. Nanti akan ada lagi. Pada pembahasan munada, munada itu yang dipanggil. Ada mufrad lagi, beda lagi maknanya mufrad itu. Terus wal khabaru ghairul mufradi naw'an. Khabar yang selain mufrad ada dua macam. Jadi khabar yang bukan mufrad ada dua macam. Yang pertama jumlatun, jumlah bentuknya. Yang kedua syibhu jumlah, yang mirip dengan apa? Jumlah. Wal jumlatu naw'an, khabar jumlah ada dua macam. Yang pertama jumlah ismiyatun, jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada khabar, ya. Wa fi'liyatun, dan jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il bersama isimnya, fi'il bersama fa'ilnya atau fi'il bersama naibul fa'ilnya. Nah, itu. Zaidun duriba ghulamuh. Fi'il bersama naibul fa'il, ya kan? Zaidun duriba apa? Ghulamuh, ya. Eh, kita baca fal ismiyah, maka khobar yang bentuknya jumlah ismiyah hiyallati tabda'u bil ismin. Khobar yang bentuknya jumlah ismiyah adalah khobar yang tubda'u dibuka bismin dengan isim. Dibuka dengan apa? Isim. Contoh zaidun jariyatuhu zahibatun. Nah itu. Zaidun jariyatuhu zahibatun. Nah itu. Mana di sini mubtadanya? Zaid. Khobarnya mana? Jariyatu dzaibatun. Bentuknya apa? Jumlah atau syibu jumlah? Jumlah. Jumlahnya jumlah apa? Ismiyah. Kenapa? Karena dibuka dengan isim. Jariyatu. Nah itu. Ya. I'rabnya sudah kita lewatkan. Wal fi'liyah, adapun khabar yang bentuknya jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah ya fi'ilnya bisa fi'ilul madhin, bisa fi'il mudhari'. Ya. Kemudian contohnya hiya apa itu jumlah fi'liyah? Hiya lati tubda'u bi fi'lin. Khabar jumlah fi'liyah adalah apa yang dibuka dengan fi'il. Contoh Zaidun qoma abuhu. Zaidun apa? Qoma abuhu. Zaid telah berdiri bapaknya. Mana mubtadanya? Mana khabarnya? Qoma abuhu. Bentuknya apa? Jumlah atau syibu jumlah? Jumlah. Jumlahnya jumlah apa? Fi'liyah. Kenapa? Diawali dengan fi'il qama abuhu. Boleh fi'il madhin, boleh mudhari'. Ya. Kalau jumlahnya fi'il amr bagaimana? Ya ada khilaf. Ya, di antara ahli nahwu. Wa syibhu al-jumlati naw'an. Nah, adapun syibul jumlah itu ada dua macam. Yang pertama al-jarru wal majruru. Jadi jangan al-jarru wal majrur. Al-jarru wal majrur. Salah lah. Jarru wa majrur. Wah itu jar itu kasroh kalau jar. Apalagi jar wa majrur. Jar. Al-jarru wal majrur. Yang pertama syibul jumlah itu bentuknya huruf jar bersama yang majrurnya. Al-jar itu sifat ya. Aslinya itu al-harfu al-jarru. Huruf jar. Al-majrur juga sifat. Aslinya al-ismul majrur. Isim yang dijarkan. Jadi al-jar kembalinya kepada huruf jar, al-majrur isim yang dijarkan oleh huruf jar itu. Paham? J Contoh Zaidun fiddari. Mana mubtadanya? Zaidun. Mana khabarnya? Fiddar. Bentuknya apa? Jumlah atau syibu jumlah atau mufrad? Syibu jumlah itu jar majrur. Mana al-jarnya? Mana al-jarnya? Fi. Mana al-majrurnya? Nah, makanya dikata al-jaru wal majrur itu namanya. Fi mahalli rafin khabar. Gitu aja kalau enggak mau repot khabarnya. Al-jaru wal majrur fi mahalli rafin khabar. Ya. Kalau mau lebih luas lagi, fidar, jar majrur, al-jaru wal majrur muta'alliqani. Ya, boleh muta'alliqani. Kalau muta'alliqani kembali kepada fi dengan ad-dar. Muta'alliqun juga boleh, ya. Muta'alliqun bi berarti kembali kepada fi atau kembali kepada ad-dar saja. Al-jar wal majrur muta'alliq bi mahdhuf gitu. Berkait dengan sesuatu yang mahdhuf, ya khabar. Yang mahdhufnya itu bah kain, pokoknya kain atau istaqarra silakan sudah. Pokoknya kalau ada khabar bentuknya syibu jumlah, itu mesti muta'alliq bergantung dengan sesuatu yang pas yang harus dibuang. Takdirnya apa? Takdirnya anggapannya boleh kainun ada mana istaqarra mana ada juga sama. Gitu. Muta'alliq bi mahdhuf khabar boleh gitu. Hah? Kader ya sudah jangan dipakai ya kader. Ya udah kita simpel filjar. Ya udah gitu aja yang mau yang simpel aja enggak apa-apa. Ya fidar al-jar wal majrur fi mahalli rafin khabar gitu. Iya, fakot gitu aja ya. Kalau masakan makanan kepengen yang ruwet-ruwet biar enak. Yang simpel-simpel enggak mau, tapi ilmu kepengennya yang apa? Simpel-simpel aja. Oh iya iya, enggak apa-apa Ustaz, ikuti aja. Kemudian macam apa? Syibu jumlah yang kedua, adzharf. Contohnya Zaidun indaka. Zaidun indaka, Zaidun amamaka. Antum jangan terbatas dengan contoh ini ya. Zaidun fiddar, alkitabu alal maktabi. Apalagi silakan ditambahkan contoh-contohnya. Ya, jangan terbatas. Kalau misalkan khobar bentuknya jar majrur, ini fiddar terus. Iya. Jangan itu aja, ini sekedar contoh. Silakan ratusan atau ribuan yang lainnya kalau ada. Ringan. Ahmadu, ya. Dia gharumun sarif mesti tanwin. Zaidun indaka, Zaid ada di sisimu. Nanti di kitab-kitab setelahnya akan ada persyaratannya. Jadi tidak semua huruf jar bisa dijadikan sebagai khobar, ya. Nanti demikian pula dzaraf enggak semuanya. Ada kriterianya, ya. Zaidun indak, Zaid ada di sisimu. Zaidun amamak juga bisa, ya kan? I'rabnya sama tadi Zaid apa? Mubtada indak dzaraf makan. Gitu. Dia syibu jumlah kan fi mahali rafin khobar gitu aja mau singkat kayak gitu. Zaidun mubtada indak apa dzaraf. Ya. Fi mahali apa rafin khobar gitu aja. Ya. Ya. Habibatu habibati harusnya kekasihku. Nah, jadi dimarifahkan habibatun seorang kekasih habib. Enggak jelas yang mana. Jangan-jangan punya orang antum. Nih gitu. Habibati misalkan ya Andi. Ya silakan apa aja. Kita buka Andi ya. Paham ini ya? Ya kalau biji dzaraf mansub, ya mansub dia alamatnya fathah dan dia mudhaf ka mudhaf ilaihi nanti dzaraf muta'alliq bil mahdhuf fi mahalli rafin khabar gitu. Enggak. Ada yang mabni ada enggak? Kalau yang melazimi dzafah itu mu'rab indi. Ya. Ada rinciannya. Dzaraf amamahu. Ya. Amamak mansub juga amamak. Ya. Zaidun amamak, Zaidun waro'ak, Zaid ada di belakangmu. Ya itu mansub, mansub, mansub dzaraf. Ini muta'alliq bi mahdhuf khabar gitu lah, khabar. Jadi rafa'nya fi mahalli saja, rafa'nya fi mahalli saja. Ya. Ini enggak ada yang menjadikan dia mabni, enggak ada. Kecuali nanti ada yang mabni. Bisa. Misalkan al-kitabu tahta al-maktabi, ya, silakan. Ini dzaraf. Ya. Kalau dzarafnya dzaraf zaman bagaimana? As-sawmu apa? Yauma apa? Hari apa? Al-khamisi. Ini mansub juga yaumal khamisi. Taqdirnya kainun yaumal khamisi. Ya. Nanti pokoknya ini termasuk yang luas pembahasannya sama Dr. Khobar di tempat yang lain. Tapi yang dasarnya dulu nunggu saya dulu aja. Ya. Ya, dzaraf zaman silakan, dzaraf makan silakan bisa. Ya. As-shaumu misalkan ghadan, puasa itu besok mulainya misalkan. Ghadan misalkan. Baik, kita lanjutkan falhasilu. Maka kesimpulannya annal khabaru ala tafsil khamsatu anwa'. Bahwasanya khabar itu secara rinci ada 5 macam. Mufradun yang pertama mufrad, ya, masuk di dalamnya tadi isim mutsanna, isim jamu dzakir salim, ya, mu'annats salim, ya. Wa jumlatun ismiyah, kemudian jumlah ismiyah. Yang ketiga khabar yang bentuknya jumlah fi'liyah, kemudian khabar yang bentuknya jarun wa majrur dan dzaraf. Ya. Insyaallah ini enggak terlalu sulit, ya. Mukhattat, mukhattatun yuwaddihu anwa'al khabari ma'a tamthil, diagram yang menjelaskan macam-macam khabar bersama contohnya. Al khabar, lihat, ada dua macam al khabar. Yang pertama mufradun, yang kedua ghairu mufradin. Khabar mufrad contohnya Zaidun qa'imun. Silakan contohkan yang lain. Hindun qa'imatun, Az-Zaidani qa'imani, Az-Zaiduna qa'imuna. Banyak contoh-contohnya. Ya. Di kasih PR lah. Bikin khob jumlah mubtada khabar yang pertama 10 khabarnya mufrad. Khabarnya mufrad, ya, yang variasi, ya, ada khabarnya yang bentuknya isim mufrad, ada isim mutsanna, ada jamak dzakir salim, ada mu'annats salim, gitu. Ada jamak taksir. Kemudian yang ghairu mufradnya juga, yang ghairu mufradnya 10 juga ada. Ghairu mufrad di situ ada apa? Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, ada dzaraf, jar majrur, gitu. Kemudian ghairu mufrad, khabar yang selain mufrad ada 2. Yang pertama jumlah. Dan khabar jumlah ada 2 macam. Yang pertama jumlah ismiyah. Contoh Zaidun jariyatuhu dhahibatun. Iya, kemudian fi'liyah Zaidun qama abuhu. Iya, kemudian khabar yang syibu jumlah ada 2, jar wa majrur dan dzaraf. Contoh jar majrur Zaidun fid dar, dzaraf Zaidun indak. Tapi perlu diingat nih catatan ini. Jadi kalau antum bikin khabar bentuknya jumlah, jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, harus ada yang namanya robit. Robit itu pengikat. Robit itu isim fa'il dari robato. Robit itu pengikat. Pengikat yang mengikat antara jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah tadi dengan mubtada'nya. Paham ini? Jadi kalau ada khobar bentuknya apa? Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, maka harus ada padanya apa? Robitu, pengikat yang mengikat jumlah apa? Ismiyah atau fi'liyah tadi dengan mubtada'nya. Agar apa? Agar jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah tadi tidak asing bagi mubtada'. Seperti contoh yang disebutkan di sini. Zaidun, ya, jariyatuhu zahibatun. Mubtada'nya mana? Zaidun. Khabarnya mana? Jariyatuhu zahibatun. Ada robitnya enggak di sini? Ada. Robit itu adalah dhamir, itu diantaranya, ya, yang kembali kepada mubtada. Lihat, Zaidun jariyatuhu, budaknya zahibah, kabur. Ha, di situ robitnya itu. Paham ini? Kalau enggak ada robitnya jadi jumlah yang asing. Coba misalkan dikatakan Zaidun, haknya diganti jariyatuka zahibatun. Nyambung enggak? Zaid lagi cerita tentang Zaid. Zaid jariah tuka ngomongnya ke Abbas misalnya. Zaid budakmu wahai Abbas kabur dah. Apa? Jadi asing jumlahnya nanti, ya kan? Asing. Jadi harus ada apa? Robitnya. Di antaranya dhamir, nanti ada robit yang lain. Gitu. Antum kalau bikin contoh ya kan. Muhammadun kitabuhu jadidun. Kan nyambung. Muhammad kitabnya baru. Tapi kalau dibuang dhamirnya Muhammadun kitabu Zaidin, misalkan apa jadidun, enggak nyambung misalkan. Muhammadun, enggak ada robitnya sekarang ya lihat. Muhammadun kitabu Zaidin jadidun, nyambung enggak? Muhammad kitabnya Zaid baru enggak nyambung. Atau Muhammadun kitabuka jadidun. Muhammad. Iya. Kemudian kitabu wahai Ilyas misalkan apa? Baru. Ya enggak nyambung. Itu fungsinya robit agar jumlah tadi tidak menjadi jumlah yang asing. Paham? Jadi Zaidun kitabuhu jadidun. Hindun, kalau Hindun Hindu kitabu ha. Gitu. Hindun kitabuha jadidun. Kalau Az-Zaidani kitabu huma. Itu rabbinya dhamir yang sesuai dengan mubtada'nya. Kalau mubtada'nya mufrad muzakkar ya dhamirnya mufrad muzakkar. Kalau mubtada'nya muannats rabbinya apa? Muannats. Kalau mubtadanya apa? Musanna ya. Robinya musanna dan seterusnya. Paham ini? Demikian pula kalau jumlahnya fi'liyah harus ada robinya juga. Dhamir gitu di antaranya ya. Contoh di sini Zaidun qoma abuhu. Mana di sini mubtadanya Zaidun? Khabarnya qoma abuhu. Jumlah apa ini? Fi'liyah. Mana robinya di sini? Dhamir itu ha itu. Jangan hu ya. Ha gitu. Al ha namanya huruf ha. Iya. Yeah. Dhamir ha. Sekarang kalau dikatakan Zaidun qoma Abu Zaid, Zaidun qoma Abu Muhammadin, nyambung enggak? Zaid berdiri bapaknya Muhammad. Nyambung enggak? Enggak nyambung. Atau Zaidun qoma Abuka, nyambung enggak? Ya enggak nyambung. Maka harus ada dhamirnya. Zaidun qoma Abuhu gitu. Sekarang ana bikin contoh nih. Antum coba tebak ya, tebak karena ilmunya sepertinya belum masuk. Jadi tebak dulu enggak apa-apa lah. Dimaafkan kalau salah. Ya, Hindun qomat. Hindun qomat. Mana mubtadanya? Hindun. Khabarnya apa bentuknya? Qomat. Bentuknya apa? Mufrad, jumlah, sibu jumlah. Qomat. Qomat. Apa? Jumlah, jumlah apa? Fi'liyah. Ada robitnya enggak? Ada. Apa? Bukan, itu tak tanis itu bukan robit ya. Tak itu huruf saja, tak tanis ya. Huruf yang menunjukkan fa'ilnya mu'annas. Dhamir mustatir ya, takdirnya hiya. Zai hindun qomat. Mana robitnya? Hiya. Pada qomat itu tidak mengandungnya pada dhamir. Hindun qoma ada huwa. Az-Zaidani qoma alif robitnya. Az-Zaiduna qomu wawu robitnya. Al-Hindatu qumna nun. Itu. Paham ini? Antum perlu dibuka ini katanya. Ya, wawasannya ya. Itu. Paham ini? Nah, itu, ingat catatannya ya. Jadi harus ada apa? Robit. Kalau antum bikin contoh jumlah ismiyah sebagai khobar dengan mengatakan ya, kitabi misalkan Muhammadun kitabun jadidun, ya salah. Muhammad adalah kitab yang baru nanti aslinya. Artinya Muhammad adalah kitab yang baru gitu. Amin ya, cukup ya. Ya. Ada dalam amsila di sini. Ya, nanti aja ya kita baca ya. Subhanallah, bihamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.